بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini di tempat ini dalam rangka untuk mencari ilmu yang berkaitan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan menghuni al-jannah. Pembahasan ini kaum muslimin, insyaAllah akan kita bawakan beberapa ayat dan hadis yang mana mudah-mudahan dengan kita membahas atau membacakan pembahasan tentang hal ini, kita bisa mengamalkannya agar supaya kita menjadi calon-calon ahlul jannah. Dikatakan calon karena kita masih di dunia ini, masih hidup di dunia ini. Kita bisa beramal, beramal dan beramal yang menyebabkan dengan izin Allah masuknya kita ke dalam al-jannah. Pertama yang kami angkat dari kaum muslimin, perlu kita tahu bahwa seseorang masuk ke dalam surga atau selamat dari api neraka itu bukan hanya semata mengandalkan amalan perbuatannya, tetapi masuknya seorang ke dalam al-jannah dikarenakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Amalan yang kita lakukan mendatangkan kasih sayang Allah. Amalan ibadah yang kita kerjakan mendatangkan rahmatullah. Dengan rahmatullah itulah seseorang akan masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari api neraka. Suatu hari Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan di hadapan para sahabat, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin dan yang lainnya, la yanju ahadukum bi'amalihi, tidaklah seorang di antara kalian selamat dari api neraka hanya semata mengandalkan amal perbuatannya. Tidaklah seorang di antara kalian yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga hanya semata mengandalkan amal perbuatannya. Surga amat mahal, amalan kita sangat sedikit sekali. Satu hari yang Allah berikan kepada kita, berapa waktu yang kita gunakan ibadah? Satu minggu, satu bulan, berapa yang kita gunakan untuk ibadah? Seumur hidup kita, berapa persen yang kita gunakan untuk beribadah? Kebanyakan dalam hal yang sia-sia. Bahkan na'udzubillah min dzalik dalam hal-hal yang melanggar syariat. Sehingga surga begitu mahal. La yanju ahadukum bi'amali. Tidaklah seorang masuk dalam surga disebabkan karena semata mengandalkan amalannya. Kalau mereka bertanya kepada Rasul, wa ma anta ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada Rasul, demikian pula dengan engkau ya Rasulullah? Qala na'am. Beliau mengatakan, ya. Wa ma ana. Tidak pula aku. Illa ayataghammadina Allah birahmatin minhu wa fadl. Tidak pula aku, kata beliau. Namun Allah telah meliputkan padaku, melimpahkan padaku rahmahnya dan keutamaannya sehingga beliau masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini kaum muslimin menunjukkan bahwasanya seorang masuk ke dalam al-jannah karena rahmatullah, kasih sayang Allah kepadanya. Dosa-dosanya diampuni, amalan yang sedikit Allah menjadikan besar dan berat. Maka dengan sebab rahmatullah itu, seorang di antara kita masuk ke dalam al-jannah. Sehingga dengan ini kaum muslimin, nasihat bagi kita, jangan pernah merasa banyak dalam beramal. Dalam jalanan jangan pernah merasa sombong. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Tetap sedikit walaupun kamu sudah begitu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Rahmatullah diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini, yang penting adalah Nabi kita seorang yang sudah pasti masuk ke dalam al-jannah. Nabi kita seorang yang sudah pasti masuk ke dalam al-jannah. Dari mana kalimatnya? Allah telah melimpahkan kepada beliau rahmahnya. Allah telah memberikan kepada beliau al-fadl, keutamaannya. Ini menunjukkan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pasti masuk ke dalam al-jannah. Ya. Dulu pernah ada salah seorang di negeri kita dengan dalil ini mengatakan Nabi kita belum pasti masuk surga. Ini ucapan yang batil. Yang benar adalah Nabi kita pasti masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya Rasul mengatakan, ana aku awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untukku. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, walan yuftahu li ahadin qablahu. Pintu surga itu belum pernah dibuka untuk seorang pun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, kumtu inda babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fasaftihu, aku meminta untuk dibukakan pintu itu. Faqala, maka bertanya malaikat yang menjaga pintu surga itu, man anta, siapa engkau? Fakultu Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat mengatakan, bika umirtu, aku diperintahkan oleh Allah adalah untukmu. Walan aftahu di ahadin, dan aku belum pernah membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Para ulama menyebutkan, dan ini menjadi akidah kita umat Islam, bahwa manusia yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya. Di sini diambil satu hikmah kaum muslimin. Penting. Hikmah manhajiyah. Yaitu apa? Nabi kita sudah pasti masuk ke dalam al-jannah. Allah telah meliputkan, Allah telah memberikan, melimpahkan rahmahnya kepada beliau. Maka Siapapun diantara manusia yang ingin masuk ke dalam al-jannah, tidak ada cara selain dia harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan selain jalannya beliau. Tidak ada. Karena apa? Yang sudah dipastikan masuk ke dalam al-jannah beliau. Yang sudah dipastikan mendapatkan rahmah adalah beliau. Dan siapapun yang mengikuti beliau di antaranya muhajirin wal ansar, dipastikan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Terus seperti itu. Dan mudah-mudahan kita hadirin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya ittiba'ur rasul. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Berikut ini pembahasan yang kedua adalah tentang beberapa nikmat-nikmat, contoh-contoh dalil yang menyebutkan kenikmatan al-jannah, agar kita bersemangat untuk meraihnya, bersemangat untuk menggapainya. Baru kemudian kita akan sampaikan keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang sifat-sifat orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran insyaAllah. Waktu kita sampai menjelang salat zuhur. Itu Pak. Menjelang salat zuhur itu bisa jam 11. Ya. Ya tidak? Itu juga sudah menjelang zuhur itu. Oh, mepet zuhur. Pengertian menjelang mepet zuhur katanya, Pak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di dalam hadisnya, kita masuk ke hadis langsung. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, a'dadtu li'ibadi as-salihin, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin. Di sini disebutkan sifat calon ahlul jannah, salihin, orang yang saleh. Allah katakan, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin. Apa? Nikmat ma la aynun ra'at, nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Keindahan, kelezatan, ya, glamor emas, intan, berlian yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan juga nikmat dalam surga belum pernah terdengar semisal itu di telinga manusia. Belum pernah terdengar indahnya, bagusnya, luasnya, nikmatnya. Itu belum pernah terdengar semisal apa yang hakikatnya dalam jannah. Wala khatar ala qalbi bashar, nikmat surga yang ketiga disebutkan belum pernah terbesit dalam benak-benak manusia. Sehingga manusia kalaulah dia menggambarkan secara imajinasi indahnya surga, warna-warninya, ya, bunga-bunganya, kenikmatan-kenikmatannya, ini lebih lebih dan lebih daripada yang dibayangkan oleh semua umat manusia. Luar biasa kaum muslimin. Apakah yang seperti ini ada di dunia? Jawabannya pasti tidak. Kalau ada di dunia, manusia sudah banyak yang melihat, mendengar, ya. Bahkan dalam benak manusia bisa lebih indah daripada kenyataan dunia ini. Surga sebuah kenikmatan yang tiada tara waikum sini. Ya, di antara disebutkan di sini oleh Rasul, faqra'u bacalah oleh kalian firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Allah berfirman, maka tidak ada satupun jiwa yang tahu. Fala ta'lamu nafsun. Nafsun itu jiwa. Tidak ada satupun jiwa yang tahu. Ma ukhfiya lahum. Apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dalam surga. Nikmat yang ada dalam surga. Tidak seorang pun tahu. Di antaranya bentuk nikmatnya adalah min qurrati a'yunin, hal-hal yang menyejukkan mata mereka, hal-hal yang menyejukkan pandangan mereka, yang melezatkan penglihatan mereka dan jiwa mereka. Tidak satupun manusia tahu seperti apakah itu kaum muslimin. Termasuk dalam hal ini adalah bidadarinya kaum muslimin, qurratu a'yun. Bidadarinya kaum muslimin, bidadari yang belum pernah tersentuh insun wala jan, belum pernah tersentuh oleh manusia dan belum pernah tersentuh oleh bangsa jin yang kecantikannya tidak pernah ada di muka bumi. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La talat imratu min al-jannah." Kalau seandainya ada seorang wanita penduduk surga ittala'at, muncul di bumi ini, la ta'at ma bainahuma, maka akan bersinar seantera bumi ini, antara wanita tersebut dengan bumi ini bersinar. Wala malat harihaha, dan juga bau wanginya semerbak seantera permukaan bumi ini. Dan wa kaum muslimin, himar kerudung yang ada di kepalanya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada bumi beserta isinya. Masya Allah, Pak. Kalau ada wanita muncul seperti itu, rebutan, Pak. Perang dunia 4, 5, sampai 10 perang. Wahai muslimin, ini salah satu nikmat yang Allah sembunyikan bagi mereka-mereka ahlul jannah. Ayat ini ditutup dengan kalimat jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semuanya adalah sebagai balasan terhadap amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Ada faedah penting. Kepengen surga, maka harus beramal. Beramal. Berbuat. Sungguh-sungguh. Lah bagaimana mungkin dapat surga sireng-sireng, Pak? Turutok. Bagaimana mungkin akan dapat? Ngolak duit besusah, Pak. Duit padahal cuma 100 ribu. Banding tulang peras keringat. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Pak. Tukang salto. Ya? Dapat uang. Sudah harus berusaha. Apalagi dapat jannah. Hanya sekedar impian belaka. Tanpa diusahakan dengan serius, tentu hal yang mustahil antum dapatkan. Allah menyebutkan surga itu diraih bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan amal perbuatan yang mereka telah lakukan. Amal perbuatan tersebut mendatangkan rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah itu, seorang di antara kita masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam al-jannah, yunadi munadin, di waktu itu ada suara yang memanggil dengan lantang, dengan keras, sehingga didengar oleh penduduk surga. Suara tersebut berisikan tentang innalakum antasihu fala tasqamu abadan, sesungguhnya kalian semuanya akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit untuk selamanya. Luar biasa kebiasaan manusia, sebentar-bentar sakit, ya, tubuh manusia ini penuh dengan asbab penyakit, sebab-sebab penyakit, penyakit macam-macam jenisnya. Besok di surga kalian semuanya akan sehat, walaupun makan makanan yang bergizi, yang berlemak, yang semuanya dimakan, tidak khawatir terkena diabetes atau terkena kolesterol atau terkena stroke, enggak. Makan sepuasnya, minum sepuasnya, bahkan tidak BAB dan juga tidak BAK. Lo terus jadi apa, Pak? Ya lara otaknya, tidak dibuang. Dibuang dalam bentuk apa? Dalam bentuk keringat yang berbau wangi. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Kalian akan sehat selalu dan tidak merasa sakit. Walaupun bekerja. Tuh, ahlul jannah apa bekerja, Pak? Bekerja. Apa kerjanya? Mungkin sudah tahu. Iftidadul abkar. Memecah keperawanan bidadari. Yang selalu perawan dan perawan terus. Ini dia. Itu pekerjaannya. Orang kemudian lara boyok, Pak. Serepetan. Tidak sama sekali. Dan tidak perlu penguat. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih. Yu'tal mu'minu fil jannah. Mi'ata mar minal jima'. Seorang mukmin nanti di surga. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan 100 kali. Dalam perkara senggama. Dibandingkan manusia biasa. 100 kali. Waikum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Tidak kemudian sakit. Walaupun pekerjaannya seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang berikutnya. Disebutkan. Wa inna lakum antahyaw. Fala tamutu abadan. Kalian semuanya, wahai ahlul jannah, antahyau, akan hidup selalu dan tidak akan mati untuk selamanya. Hidup tanpa mati, sehingga ahlul jannah tidak akan merasa takut kekayaan mereka. Ahlul jannah kaya atau tidak, Pak? Kaya sekali. Nanti akan saya sebutkan insyaAllah. Ahlul jannah paling rendah, paling semiskin-miskinnya ahlul jannah, Pak. Kaya raya. InsyaAllah nanti akan saya sebutkan. Masih ada waktunya, Mbok? Masih. Sampai mepet duhur katanya, Pak. Nah. Sebutkan oleh beliau di sini. Kalian semuanya akan hidup, maka tidak akan mati. Mereka tidak merasa khawatir. Kenikmatan surga akan terhenti. Tidak khawatir. Nikmat surga kekal. dan Allah lah yang mengekalkan mereka. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abadan. Kalian wahai ahlul jannah akan selalu muda dan tidak akan pernah menjadi tua, tidak akan pernah menjadi usang, menjadi renta, tidak. Nabi mengatakan ahlul jannah itu adalah baina 30 atau 33. Ahlul jannah itu kaum muslimin umurnya antara 30 tahun sampai 33 tahun. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Begitu seterusnya. Walaupun sudah 1 juta tahun di surga. Hah? Walaupun sudah sekian juta tahun di surga. Ditanya nanti ketemu di surga sama saya. Momennya, alhamdulillah ya Rabb, mudah-mudahan. Sudah berapa lama temriki mas? 2 juta tahun. Ya. Intesin nombai pak. Iya, tesin nombai umuran segitu 30 sampai 33 tahun. Tidak kemudian tidak nikluk. Sampai bungkuk, 2 juta tahun bungkuk kayak keberipun pak. Yang 100 tahun sudah kayak gini. Bagaimana dengan 1 juta tahun? Ya. Ini berita yang mengembirakan. Ahlul jannah makan apapun, berbuat apapun dalam surga tidak akan pernah menjadi tua, tetap kokoh, kekal. Para ulama menyebutkan mengapa penduduk surga itu umuran 30 sampai 30 tahun, 33 tahun, dikarenakan di umur-umur itulah manusia dalam keadaan sedang, bahasa kitanya ngangas-ngangas ya pak, ngerti ngangas-ngangas ya? Semangat-semangatnya. Kepengen pun, wah, hal-hal yang lekseles. Ya, nikmat-nikmat terus. Dalam keadaan kuat, penuh semangat, tidak ada rasa apa, semuanya penuh dengan kelezatan. Itu. Sehingga, surga itu tidaklah sebagaimana ad-dunya walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Masih selanjutnya disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan kalian akan mendapatkan nikmat selalu dan tidak pernah merasa bosan. Tidak pernah merasa bosan. Kalau di dunia penuh dengan kebosanan, makan sate terus pak. Di samping takut kolesterol tinggi, bok setruk, ya. Ada kebosanan. Di surga tidak pernah merasa bosan dan tidak merasa sengsara. Tidak pernah merasa sedih. Tidak pernah merasa susah. Di surga semuanya adalah penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan sepanjang masa. Tidak ada lagi yang namanya susah, berat, sulit, ya, sakit, gundah gulana. Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Rasul menyebutkan hadis. Menyebutkan ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannah. Kemudian ahlul jannah dipanggil, itulah surga, urithtumuha, yang aku berikan kepada kalian, bima kuntum ta'amalun, dengan sebab amalan-amalan yang kalian telah lakukan. Sehingga ya kaum muslimin, perhatikan ke sini. Kita hidup di dunia mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dengan kita menahan hawa nafsu, dengan kita meninggal berbagai macam hal-hal kenikmatan duniawi, Tetapi itu adalah kenikmatan yang mungkar. Kita tinggalkan. Kita kekang hawa nafsu. Itu kaum muslimin. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang susah. Banyak rintangan. Banyak godaan. Banyak-banyak kendala. Tapi kalau kita bisa istiqomah di atas itu. Pahalanya sangat besar berupa al-jannah. Disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut terhadap Allah dan dia menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Menahan hawa nafsu, kaum muslimin, hal yang berat, susah, bukan perkara ringan. Kenapa? Karena syaitan selalu membisiki, merayu, menggoda, menawarkan, ya, menghasut, menipu, mengajak. Syaitan manusianya dan syaitan dari bangsa jinnya. Berat maknanya wa nafsu. Tetapi kalau kita sukses sampai kita mati menghadap Allah Azza wa Jal dengan membawa dua syarat ini. Amalan yang berupa khaufullah, rasa takut kepada Allah. Dengan ini menumbuhkan iman dan takwa dan amal saleh. Dan dia menahan hawa nafsu. Dengan ini dia meninggalkan maksiat dan dosa. Maka dengan sebab itu Allah berikan al-jannah bagi dia. Sehingga kaum muslimin ingin masuk ke dalam surga harus berjuang dengan sekuat mungkin. Karena kita ingin meraih al-jannah yang nikmatnya bukan hanya harian, bulanan atau tahunan. Tapi nikmat surga selamanya. Kalau kita cari dunia saja semangat. Apalagi mencari akhirat. Mencari dunia yang hanya 100 tahun umur kita. Bahkan kadang kala kurang dari itu. Ya. Toh kita sudah banting tulang menghabiskan waktu yang panjang. Maka tentunya untuk meraih akhirat kita lebih dari mencari dunia. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, yang terakhir dari nikmat surga yang kita sebutkan sebelum kita masuk kepada amalan-amalan apakah yang bisa memasukkan kita ke dalam al-jannah adalah hadis Nabi alaihi wasallam yang menyebutkan tentang penduduk surga yang paling bawah, yang paling akhir, yang paling kurik, terakhir kali, tidak ada yang setelahnya. Dia orang yang paling terakhir. Adapun kita orang yang pertama-tama. Amin. Mungkinkah kita pertama-tama kaum muslimin? Mungkin. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini menggembirakan kita semuanya. Nabi kita mengatakan, nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah kaum yang terakhir. Namun kita ini adalah umat yang pertama. Apa maksudnya, Pak? Dua kalimat yang bertolak belakang. Kita ini kaum yang terakhir, tapi kita ini adalah kaum yang pertama. Maknanya adalah terakhir dari jajaran umat. Umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi sampai terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi awalun, maknanya pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah umatnya beliau. Baru yang lainnya. Sehingga kalau seandainya terjadi ngantri, ya, Nabi kita disusul para sahabat, disusul. Kita kaum muslimin menyusul. Kenapa? Karena kita termasuk bagian dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang lainnya, umatnya Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Musa di belakang. Masya Allah. Terlebih lagi ketika kita di umatnya Rasul dan kita sebagai ahli sunnah, maka kita mendapatkan kesempatan lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya. Ini mengembirakan wahai kaum muslimin. Ya. Disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Musa rabbahu, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma adna ahlil jannati manzilatan?" Ya Allah, seperti apakah kedudukan penduduk surga yang paling adna, yang paling rendahnya? Yang paling rendahnya itu yang kayak apa? Faqala, maka Allah menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila al-jannati al-jannata. Dia adalah seseorang yang datang setelah semua penduduk surga masuk dalam surga. Ya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam al-jannah. Udkhul al-jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Fa yaqul, maka hamba tersebut mengatakan, ay rabbi, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum. Wahai Allah, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Surga telah penuh, masing-masing telah menduduki tempatnya masing-masing. Saya orang yang terakhir. Faqala, maka Allah menyebutkan kepada orang tersebut, fa yuqal, dikatakan padanya, atardha ayyakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya. Apakah engkau ridha, apakah engkau mau untuk engkau diberikan sebuah wilayah sebagaimana mulku malakin, raja dirajanya bumi, raja dirajanya dunia diberi wilayah semisal itu, maukah engkau? Faqul, maka hamba tersebut mengatakan, raditu rabbi, ya aku ridha mendapatkan bagian wilayah sebagaimana raja di antara raja-raja dunia, atau raja di dari raja-raja dunia. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut lagi, lakadzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, itu untukmu, ditambah lagi yang semisal itu, yang semisal itu, yang semisal itu, yang semisal itu, dikali lipatkan menjadi 4 kali lipat. Tadinya sudah diberi, dikasih wilayah, kekuasaan, glamor, kenikmatan sebagaimana raja di antara raja-raja dunia, dikali lipatkan menjadi 4 berarti 5, semisal raja dari raja-raja di dunia ini. Maka hamba tersebut mengatakan, raditu rabbi, wahai Allah, aku telah suka, aku telah senang, aku telah ridha mendapatkannya. Ketika itu Allah mengatakan pula pada dia, wa hadza laka wa ashratu amsalha, ini untukmu 5 kali raja di antara raja-raja dunia, dikali lipatkan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Seluas apa berarti, Pak? Ya, pernah ada yang tahu berapa ubin atau berapa hektar wilayah seorang raja? 50 kali lipatnya. Kemewahan, kenikmatan, 50 kali lipatnya. Ini kedudukan penduduk surga yang paling rendah. Dalam keadaan dia seperti itu, Allah menyatakan, walaka masyahat nafsuka waladat ainuka, dan bagimu adalah segala apa yang engkau sukai, silakan ada, dan bagimu segala apa yang menyejukkan pandanganmu. Disebutkanlah para ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba itu untuk berangan-angan. Tamanna ya abdi, berangan-anganlah engkau wahai hambaku. Mau minta apa engkau? Silakan berangan-angan. Setiap dia berangan-angan minta apa, langsung ada. Langsung ada. Langsung ada diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita di dunia ini, jenengan berkangen dengan apa pak? Kepengen apa jenengan? Kepengen bojo maning jere pak? Sebagai angan-angan toh, susah diwujudkan. Ya? Masya Allah, kaum muslimin. Di surga begitu dia terngiang, terbesit minta apa? Ada. Minta ada, terus. Hatta qata bil amani. Sampai angan-angannya habis, mau minta apa? Bingung. Jaluk apa maning ya, senteng. Luar biasa. Semuanya ada. Kemudian di hari itu pula, di dalam surganya dia, Allah mengingatkan dengan segala permohonan yang dulu dia panjatkan. Alasta qad sa'alani kada? Bukankah dulu ketika di dunia kamu minta ini? Tudzakiru bi qadaratihi, diingatkan dengan permintaan-permintaan yang dia panjatkan, yang dia mohonkan ketika di dunia. Dikasih. Kamu dulu minta ini, dikasih. Kamu dulu minta ini, dikasih. Dan itu adalah pengabulan yang Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Bisa dikabulkan di dunia, dan yang pasti dikabulkan nanti di surga Allah Azza wa Jal. Masya Allah, ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga Firdaus? Firdausul A'la, surga Firdaus yang paling tinggi, yang mudah-mudahan kita semuanya hadirin dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Al-Firdaus. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, kita akan masuk kepada pembahasan kita ini tentang hal-hal, amalan-amalan apa sajakah yang memasukkan seseorang ke dalam Al-Jannah. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-45 sampai 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam taman-taman surga yang begitu indah, dan di bawah atau di dalam taman-taman yang penuh dengan mata air yang begitu indah. Al-Jannah. Ya. Udkhuluha bisalamin, aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh dengan keamanan. Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, dan kami telah cabut dari dalam hati dan mereka sifat-sifat dengki, sifat marah, sifat egois. Kami cabut semuanya dari dalam dada-dada ahlul jannah, sehingga mereka semuanya bersaudara, tidak ada kebencian di dalam surga, tidak ada hasad dalam surga, tidak ada segala sifat buruk, tidak ada. Kehidupan yang penuh tentram, kesejahteraan, kenikmatan, ya, keindahan, itu surga. Ala sururi mutaqabilin, mereka di atas tiba-tiba mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. La yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak terkena sakit sama sekali. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan pernah keluar dari surga alias kekal di dalamnya. Sifat pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah bertakwa. Saya akan bawakan ucapan Syekh Ibnu Taimin. Qala Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tentang perihal al-jannah, perihal tentang at-taqwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa dalam surga Allah Azza wa Jal. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Keterangan singkat dari beliau. Wahuwa wahum alladhina taqaw rabbahum. Yaitu mereka-mereka orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beriman, bertakwa kepada Allah. Bittikhadil wiqayati min adabihi. Dengan berusaha mencari pelindung yang akan melindungi dia dari api neraka. Bagaimana cara mencari pelindung tersebut yang membentengi dia dari api neraka? Bifi'li awamirillah, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi, dalam rangka mentaati Allah dan mengharapkan pahalanya. Wa tarki manahahum an, dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ta'atan lahu wa khafan min qabihi, dalam rangka taat kepada Allah dan takut dari siksanya. Ini takwa yukum muslimin. Secara singkat, sifat penduduk surga adalah mereka muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita yukum muslimin, jadilah diri kita masing-masing orang yang bertakwa. Karena itu adalah syarat untuk masuk dalam al-jannah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Berarti harus apa? Belajar tentang perintah Allah agar kita tahu bagaimana cara mengamalkannya dengan baik, dan kita pun belajar tentang larangan-larangan Allah agar kita tahu supaya kita bisa meninggalkannya. Dua ini dipelajari. Apa itu al-khair dan apa itu asy-syarr? Dua-duanya dipelajari. Bisa dipahami hadirin? Ya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Disebutkan, aywa zaghlahir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, wajannatin, dan menuju kepada surga Allah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi-bumi. U'iddat lil muttaqin, yang itu semuanya telah disiapkan bagi orang yang bertakwa. Di sini kaum muslimin termasuk pembahasan i'tiqad. Termasuk pembahasan akidah adalah bahwa al-jannatu wan-naru mawjudatanil an. Surga dan neraka sekarang ini telah ada. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di mana di antaranya ayat yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan fi'il madhi. U'iddat, telah disiapkan. Lilmuttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalimat telah menunjukkan telah ada. Dengan demikian pula dengan nar. U'iddat lil kafirin, neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, membakar manusia dan membakar bebatuan yang disembah oleh manusia. Iddat lil kafirin. Itu semuanya disiapkan, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafirin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dan ini berita sahih Al-Quran yang memberitahukan bagi kita tidak ada modal untuk menolak keyakinan ini. Apa modalmu pak? Pakai akalmu, perasaanmu, kepandianmu menentang berita dari Allah Azza wa Jal? Tentunya tidaklah kita mengandalkan akal, tidak kita mengedepankan akal ketika sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau sudah disebutkan oleh hadis oleh Nabi dalam hadisnya. Kita adalah sami'na wa ta'na, mempercayai dengan berita tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat setelahnya, masih surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai 135. Allah sebutkan dalam ayat ini beberapa sifat-sifat, kriteria-kriteria orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Perhatikan betul-betul. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini, agar kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah sebagai calon-calon ahlul jannah. Allah berfirman, alladzina yunfikun fis sarra'i wad-dharra. Sifat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berinfak. Fis sarra'i wad-dharra, di masa mereka mendapatkan kelapangan rezeki dan di saat mereka mendapatkan apa, kesempitan rezeki, tetap mereka berinfak. Kalau seandainya sesuai dengan urutan syekh, yang pertama tadi bertakwa, yang ini yang kedua. Kriteria yang pertama bertakwa, kriteria yang kedua mereka orang-orang yang berinfak. Ketika mereka sarra, lapang rezekinya, wad-dharra, dan juga dalam keadaan mereka sedang susah. Kita lanjutkan dulu membaca ayatnya, baru kemudian kita akan satu persatu insyaallah sesuai dengan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin. Yang berikutnya, wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mampu menahan marah, mampu menahan emosi. Yang keempat, wal'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Ini sifat yang ke, yang keempat. Sifat yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat yang kelima adalah mereka walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Mereka orang-orang apabila melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, mereka langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah. Berhenti dari kemaksiatannya. Beristighfar kepada Allah azza wa jalla. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan syarahnya. Yang keenam, walam yusirru ala ma faalu, dan mereka tidak terus menerus dalam melakukan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Ini 6 yang ada dalam surat Ali Imran yang tadi kita sebutkan. Kita masuk ke satu persatu dari 6 yang disebutkan tadi di atas. Yang pertama, al-awwal kata syekh adalah bertakwa. Dan sudah kita sebutkan tadi di atas. Yang kedua, adalah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, baik mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Qala Syekh Ibnu Taimin mengatakan, fahum yunfikuna ma umiru biinfakihi. Mereka berinfak, bersedekah di jalan yang Allah perintahkan. Hati-hati, tidak semua bentuk sedekah dan infak. Sedekah di jalan bid'ah, infak di jalan bid'ah, itu tidak diperintahkan. Bersedekah di jalan maksiat, tidak diperintahkan. Apalagi bersedekah, berinfak dalam rangka menghidup-hidupkan kesyirikan. Ya, ritual tertentu kemudian kamu menyokong dana, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi berinfak, bersedekah di jalan yang Allah perintahkan. Qala Syekh, lanjutannya beliau mengatakan, misal minaz zakat, seperti amalan yang berupa apa? Zakat. Amalan yang berupa zakat. Was sadaqat, amalan yang berupa sadaqah. Wan nafaqat, nafkah-nafkah atau infak-infak. Ala man lahu haqqun 'alaihim, diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Sehingga sadaqah tidak sembarangan sadaqah, tetapi sadaqah itu harus tepat siapa yang memang berhak mendapatkannya. Bisa dipahami hadirin? Ini keterangan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Semisal munafaqat fil jihad wa ghairi min subulil khair, yunfikuna dhalika fi sarra, mereka berinfak dalam sarra wa dharra, dalam kelapangan dan juga dalam kesempitan. La tahmiluhum sarra, kata beliau, orang yang dalam keadaan kelapangan rizki ini tidaklah menyebabkan kecintaan dia dengan hartanya itu menjadi bakhil. Tidak. Dia lapang hartanya, dia senang bersedekah. Demikian pula dengan kondisi yang kedua. Itu kondisi apa? Ad-dharra. Dalam keadaan dia sempit, hartanya pun tidak menyebabkan dia bakhil. Ya, dia tetap berinfak. Bahkan, manakah yang lebih besar pahalanya antara orang yang bersedekah dalam keadaan dia lapang dengan orang yang bersedekah dalam keadaan sempit? Manakah yang lebih besar pahalanya? Bukan yang lebih banyak, tetapi yang lebih dalam keadaan sempit dia bersedekah, ini lebih besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih di antaranya dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi kita ditanya, ayyu sadaqatin a'zamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apakah yang paling besar pahalanya? Jawabannya adalah, anta saddaqta wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'ammal ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan bakhil, kikir, engkau dalam keadaan takut miskin, dan engkau dalam keadaan ingkaya. Dalam keadaan seperti itu Anda keluarkan uang untuk bersedekah, pahalanya lebih besar daripada mereka-mereka yang berlapangan hartanya, dia mengeluarkan tanpa dia merasa adanya sisi berat bagi dia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin. Kalau kita beralasan, lah sedekah nanti kalau saya sudah kaya. Mungkin lagi repot. Ya. Kebutuhan saja belum tertutupi. Nanti nunggu kaya. Lah sugihmu sih kapan? Kapan kayamu, Pak? Menanti-nanti-nanti. Gak pernah sedekah karena alasan belum kaya. Malah justru Anda ketika Allah timpakan padamu kerepotan-kerepotan seperti itu, Anda keluarkan itu, Masya Allah, pahalamu lebih besar daripada mereka yang jutawan yang bersedekah. Ini dia. Sehingga kemiskinan itu bukan sebagai alasan untuk menunda atau menghalangi seorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ya kaum muslimin tidak mengurangi harta. Nabi kita mengatakan ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan kalau antum pengen kaya, kepengen mendapatkan limpahan harta, kepengen mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal, gunakan firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan harta yang diraih dengan ribawi. Allah akan sirnakan barokahnya, Allah akan sirnakan manfaatnya, Allah akan sirnakan hartanya dengan sebab ribawi. Wa yurbi sadaqat, dan Allah akan mengembangkan harta yang banyak sedekahnya. Ini dia kaum muslimin. Kita yakin dengan dalil ini, ayat Al-Qur'an, maka marilah kita jangan menghalangi kemiskinan yang ada pada kita atau kekurangan yang ada pada kita untuk kita bersedekah. Bersedekahlah, yakinlah Allah akan melipat gandakan hartamu lebih banyak daripada yang kemarin, lebih banyak lagi daripada hari ini. Terus seperti itu dengan adanya sedekah yang kita lakukan. Sedekah itu ya kaum muslimin, di antara hikmahnya adalah akan memadamkan murka Allah kepada kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan ghadab rabbi, kemurkaan Rabbku. Allahu akbar ya kaum muslimin. Sedekah, sedekah. Dengan sedekah seorang bisa melindungi diri dari panasnya api neraka. Di antara dalilnya adalah seorang Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika berbicara tentang neraka, fa yanduru aymanahu fa yara illa ma ila an-nar wa yanduru ashma minhu fa la yara al-maq'a ila ma maqaddam wa yanduru ma bayna yadayhi fa la yara an-nar. Seorang ketika dia melihat darah kanan, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Ketika dia melihat ke arah kiri, tidak dilihat kecuali apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Fayanduru benedei, ketika dia melihat ke arah depannya, fala yanduru ilan nar tilqa wajhi, tidaklah dia melihat kecuali api neraka yang siap untuk melahap, membakar wajahnya. Maka Nabi kita memberikan nasihat, fattaqun nar, lindungilah diri kalian dari api neraka, walau bisyikit tamrin, walaupun engkau bersedekah dengan setengah buah kurma. Maknanya adalah memberikan semangat untuk kita bersedekah, memperbanyak sedekah. Bukan berarti setengah buah kurma saja. Itu penggambaran hikmah sedekah walaupun sedikit. Apalagi kalau banyak, Pak. Ya, ikhlas karena Allah. Anda siapkan jamuan untuk tamu. Anda siapkan makanan. Anda siapkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu salah satu sarana seorang melindungi dirinya dari panasnya api neraka. Ya. Sedekah kaum muslimin menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yani di yaumul mahsyar, di mana Nabi kita mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di yaumul mahsyar nanti, di mana di hari itu tidak ada naungan, tidak ada peneduhan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara yang 7 itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu yaminuhu ma yunfiku hatta la ya'lamu shimalu ma yunfiku yaminuhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 7 orang tersebut adalah seorang yang dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu. Karena sedekah kalau terang-terangan itu kadangkala seringnya muncul godaan riya. Maka dia bersedekah, dia sembunyikan. Tidak usah ngomong-ngomong. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Sedekah sudah selesai. Urusanmu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam hadis ini, dia termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah wa qomis. Dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita apa? Sempit. Bisa dipahami? Ini yang pertama. Yang berupa apa? Sedekah. Ada kalanya atau bahkan seringnya bisikan bakhil, Pak. Kita sebenarnya sudah niat sedekah, sudah mau mengeluarkan uang. Bakhilnya datang, Pak. 1.000, wah eman-eman. Nek ana 5.000 ya tok, nek 5.000, Pak. 1.000 eman-eman. Aku be butuh. Terus seperti itu. Bahilnya datang, kambuh sifat kikirnya. Ngerti kikir, Pak? Kikir pelit, ya. Bahil. Allah sebutkan, apakah kalian menyangka bahwa sifat bahil itu baik bagi kalian? Nah, jangan dipupuk sifat bahil, Pak. Kalau Anda memupuknya, selalu akan bahil. Selalu akan apa? Memegangi harta dan tidak mau berbagi dengan yang lain. Tetapi kalau antum jiwa peduli dengan umat, jiwa sosial dalam hal ini sesuai dengan syar'i, antum berikan, akan terpupuk keinginan selalu berbagi. Saya dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, engkau limpahkan rezeki hari ini sekian. Ada yang butuh? Kasih aja, sudah. Yang diberi bingung, keting aku duit-duit ya. Enggak usah ngomong-ngomong, sudah selesai. Kemudian dilupakan, Pak, aja ingat. Oke, tak wae 100.000, 100.000. Lah, buat apa diingat-ingat, Pak? Masya Allah. Anda akan terbiasa berinfak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhilun." Janganlah orang-orang yang bakhil itu mereka menyangka bahwa itu adalah huwa khairan lahum, itu adalah baik bagi mereka. Janganlah sekali-kali orang-orang yang yabhalun bima atahumullah, bahil, kikir dalam rezeki yang Allah limpahkan kepada dia, dia sangka itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Bahil itu buruk, jelek bagi mereka. Siutawakuna ma bahilu biyaumil kiamah. Kami akan timbun harta yang mereka miliki tadi. Kami akan bebankan kepada dia untuk menimbun dia dikarenakan kebahilannya. Karena itu kaum muslimin, bakhil jangan diikuti, jangan dituruti. Ya. Kebakhilan kaum muslimin adalah penyebab binasanya kaum sebelum kita. Nabi kita mengatakan, ittaqul zulma. Ya. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyam. Wattaqush shuhha. Fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan nanti di akhirat. Dan takutlah kalian dari sifat bakhil. Karena sifat bakhil itu adalah sifat yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Mari kita kaum muslimin, yakinlah bahwa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, di sini ada pondok umpamanya. Ya, di sini ada pendidikan Ahlus Sunnah yang membutuhkan perhatian kita masing-masing, membutuhkan dana dari kita, yakinlah bukan pondok yang mengemis kepada Anda, tapi Anda diberi kesempatan untuk berinfak kepada pondok Ahlus Sunnah tersebut. Yakinilah yang kita berikan kepada pondok Ahlus Sunnah, pendidikan Ahlus Sunnah, dakwah Ahlus Sunnah itu akan menyebabkan engkau semakin banyak hartamu dan semakin besar pahalamu. Karena itu adalah satu hal yang pasti. Mereka ahli sunnah di jalan Allah dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Anda rugi kalau cuma punya harta disimpan tok. Rugi Anda. Anda budaknya harta, abdud dunya. Di mana-mana kamu memikirkan harta, dapat simpan. Budaknya harta. Sampai kamu mati masih sebagai pengejar harta, belum memanfaatkan harta. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibudak harta. Harta dicari bukan hartanya, tetapi pahala di balik harta. Bisa dipahami hadirin? Camkan itu ya kaum muslimin. Bukan mereka yang meminta-minta, tapi kita yang butuh dengan mereka. Camkan itu, karena sesungguhnya bakhil itu jelek, bakhil itu buruk, menghancurkan kita, menghancurkan umat sebagaimana umat-umat sebelum kita. Maka sifat ahlul jannah pertama adalah yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Mereka berinfak selalu, berbagi selalu dalam keadaan mereka lapang rezekinya dan juga dalam keadaan mereka sempit rezekinya, tetap melakukan hal ini, yakni berinfak. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Yang berikutnya, sifat yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidha. Di antara sifat calon ahlul jannah adalah mereka orang-orang yang mampu menahan marah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita ditanya, kita masing-masing punya sifat marah atau tidak, Bapak? Hah? Punya. Termasuk temperamen tinggi tidak, Pak? Tukang semreset, nanti semreset. Ada orang sedikit saja langsung naik pitam. Ya. Apa? Sumbu pendek katanya. Tukang marah. Maka saya beritahukan kabar gembira wahai para tukang marah. Ya. Kali ini Anda akan dapati ilmu bermanfaat. Janganlah engkau menjadi orang yang tukang marah. Akan ada kebaikan-kebaikan di saat kita menahan marah. Apalagi terhadap istri kita. Jangan suka marah sama istri, Pak. Kasihan mereka, para istri kita sudah capek ngurusi rumah, ngurusi anak, ngurusi belanja, memasakkan bagimu, siangnya capek, malamnya masih capek juga. Lu malam sih kerja apa? Ya jenengan sudah ngertilah. Paham bok pak, malamnya kerja apa? Yang bujang belum paham. Ini kayaknya masih pada bujang-bujang di sini. Belum mengerti. Kasihan, jangan dimarahi. Nabi kita mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya biha ahar. Janganlah seorang suami membenci istrinya kalau engkau tidak suka dalam beberapa peringinnya, engkau ridho dengan peringinan yang lain. Sehingga kalau kita ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak suka, kita tahan diri, kita melihat kebaikan istri kita. Istri kita ini masya Allah salihah, taat sama suami. Dia sudah memberikan kepada kita keturunan sekian-sekian. Dia pun perhatian dengan anak-anak kita. Dia pun ini, dia pun itu. Walaupun mungkin kurang ayu. Bisa jadi lupa, karena yang di jalan-jalan lebih cantik daripada yang di rumah. Ya. Namanya kecantikan, sudahlah. Itu juga bisa hilang karena tua. Tapi kesolihan tidak hilang sampai tua. Begitu. Istri kita ini salafiyat. Mengajarkan kita untuk istiqomah di atas dakwah salafi. Sayangi karena itu. Istri kita ini masya Allah gemar ta'lim. Dia bahkan lebih pintar daripada saya. Masya Allah. Walaupun mungkin kurang dari sisi lain. Ketutup itu dari kebaikan-kebaikannya. Bisa dipahami hadirin. Marah itu jelek. Marah itu minasyaitan. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu adalah dari syaitan. Walaupun ada pembahasan dua. Marah karena Allah. Satu pembahasan sendiri. Dan marah yang kita bahas adalah marah dikarenakan apa? Emosi. Naik pitam. Marah. Al-ghadab. Al-ghadab minasyaitan. Dulu ada dua orang yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saling marah memarahi. Keduanya sedang murka. Ya, ahaduhuma qad ihmarat aynah. Salah satu di antara dua orang itu matanya sudah memerah. Tanda dia sedang apa? Marah-marah. Wantafat audajuhu. Urat lehernya sudah membengkak. Dia menahan emosi sampai urat lehernya membengkak. Dua orang ini kaum muslimin datang kepada Nabi. Dari jauh Nabi mengetahui. Rasul mengatakan, inni la'alamu kalimatan. Sungguh, aku tahu satu kalimat. Laqalaha ladab anhuma yajid. Kalau orang yang sedang marah membaca kalimat ini, maka akan hilang emosi yang ada dalam hatinya. Ini petunjuk dari Nabi. Laqalu, kalau seandainya mereka ini mengatakan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ladab anhuma yajid, maka akan hilang dari dia apa yang dia sedang merasakannya, yakni emosi. Sehingga kalau kita lagi marah, kita memperbanyak ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita diperintahkan untuk berwudu agar tubuh kita dingin, disiram dengan air wudu, mendinginkan situasi. Kalau kita marah sedang berdiri, kita diperintahkan duduk. Jangan dilampiaskan marah itu. Duduk tenang. Kalau kita tidak mampu, berbaring. Berbaring. Itu ajaran Nabi kita alaihi wasallam dalam memerangi sifat apa? Marah. Dan yang paling menggiurkan dari kaum muslimin. Ya. Wahai orang yang suka marah, berhentilah. Saya akan sebutkan sebuah hadis yang menggembirakan bagi antum. Allah timpakan padamu ujian suka marah. Kesempatan bagimu mendapatkan nikmat yang akan kami sampaikan berupa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun aini fidahu, barang siapa yang dia mampu menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, mampu untuk dia mengobrak-abrik suasana, mampu dia tinggi besar kekar mamanya, ya, atau dia punya jabatan atau dia punya kekuasaan, mampu, tetapi dia menahan emosinya, ditahan emosinya. Da'ahullah, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan memanggil dia ala ru'usil khalaik, di hadapan pandangan manusia yang banyak dipanggil, dipuji oleh Allah azza wa jal, ini hambaku dari kalangan mereka-mereka yang mampu menahan amarah, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hatta sampai tingkatan yuhayyiruhu min al-hurul 'aini ma syaa, sampai-sampai Allah berikan kesempatan baginya untuk memilih bidadari mana yang paling dia cintai, bidadari mana yang paling dia sukai, silahkan milih min yang ini atau yang ini atau yang ini, berjajar bidadarinya, silahkan diambil bawa pulang sama kamu. Masya Allah, antum diuji dengan kemarahan, maka bersyukurlah adanya hadis ini. Saya tahan, saya memang marah, tetapi saya lebih mendahulukan hadis ini daripada saya melampiaskan marah. Yang saya tadi sebutkan di atas, wahai muslimin, kadangkala yang namanya rumah tangga, suami marah sama istri karena sebuah perkara. Mau marah bisa, banting piring, mau berapa lusin, ya, mau apapun bisa, rumah-rumah kamu. Tetapi engkau sebutkan saya marah, ya, antum manggil istrinya apa? Umi, mamnya, saya marah sama kamu, kenapa kamu seperti ini? Tetapi dengan nada yang ringan. Tetapi saya tidak jadi marah karena saya berharap pahala di balik menahan marah ini. Ya, apa sih pahalanya, Bi? Mendapatkan bidadari dari mana yang paling aku sukai? Gari bojone sing kesupak. Urusan dia. Kita tenangkan juga, yang namanya menahan marah itu termasuk dari sifat ahlul jannah. Akhirnya tidak jadi marah dan tidak marah dan tidak pernah marah. Lihat istrinya begini, dia sudah diam, nasihati selesai. Istausau bini saya heran, berilah perempuan itu wasiat-wasiat yang baik, bukan dimarahi. Istausau, berwasiatlah, nasihatilah dengan cara yang baik. Innahunna khuliqna min dhil'in, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok adalah yang paling tingginya, yang paling atasnya. Idza dhahabta, apabila engkau menginginkan antukimah, untuk supaya tulang rusuk itu bisa lurus, kasartaha, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang rusuk itu adalah engkau menceraikannya. Sehingga namanya wanita tabiatnya seperti itu. Ini bukan menghina wanita, ini berita dari Nabi. Wahai para suami, wanita itu seperti itu, kalian harus memahaminya. Tetapi kalau engkau biarkan idza tarakaha, engkau biarkan wanita sesukanya, maka lam yajal iwaj, dia akan selalu bengkok pengertiannya, dia akan selalu berbuat kesalahan dan kesalahan. Maka nasihat dari Nabi kepada para suami, istasau, berwasiatlah engkau dengan wasiat-wasiat yang baik kepada para istri, bukan dengan mukul, menendang, ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Kehidupan salafi dalam rumah tangga itu nikmat, wa'alaikumsalam. Sampai-sampai disebutkan baiti apa? Jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan menjadi baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Jangan, Pak. Wahai para istri, juga harus seperti itu. Janganlah dijadikan suamimu sebagai orang yang betahnya di luar rumah. Kalau di pekerjaan, Masya Allah, kayak gedut kaca, Pak, ganteng. Bisa perintah, wah, Masya Allah. Begitu ke rumah, takut sama istri. Jangan seperti itu. Ditanya, kamu kok kalau mau pulang sedih banget, kenapa sih? Mau ketemu istri, di rumah ada harimau. Harimau betina. Melas temen, Jan. Ya. Jangan seperti itu. Ini pahala besar bagi orang yang menahan apa? Emosi. Yang berikutnya. Wal'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan. Memaafkan wahai kaum muslimin sifat yang terpuji. Memaafkan yang dimaukan di sini adalah ada dua bentuk untuk perhatikan di sini. Ada orang berbuat jahat kepada kita. Ada dua bentuk kata Syekh. Yang pertama, dia berbuat jahat kepadamu. Kemudian engkau melihat kondisi orang ini takut sama kamu. Kemudian engkau memaafkannya. Dia akan senang dengan engkau memberi maaf. Yang kedua, orang berbuat jahat kepadamu, kalau engkau maafkan, dia akan jahat lagi. Kalau engkau maafkan, engkau biarkan, dia akan lebih mengerikan lagi. Maka dalam keadaan yang kedua ini, jangan kau maafkan. Tidak dibenarkan kau memaafkannya. Engkau harus proses dia secara hukum, atau engkau ancam dia. Agar apa? Dia berhenti dari kejelekannya kepadamu. Jadi posisi memberi maaf yang baik adalah posisi yang pertama. Adapun kalau yang kedua, jangan. Ada orang berbuat zalim kepadamu dalam perkara harta, menipumu atau merampokmu atau apa. Ya. Dan ini kalau dia tahu kamu diam saja, dia akan semakin besok lebih lagi, besok lebih lagi. Dalam keadaan seperti ini tidak dimaafkan. Bisa dipahami hadirin? Ya, kita bacakan keterangan sedikit. Syekh Muhammad Ibn Salah Taimin beliau mengatakan, "Yufun amman zalamahum wa'tada 'alaihim fala yantaqimun anfusihim ma'a qudratihim 'ala dzalik." Mereka memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka dalam keadaan mereka mampu untuk marah atau untuk melakukan kedzaliman yang setimpal dengannya, tetapi dia mencegah diri dan memaafkannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ini termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Namun ingat kata Syekh, isyaratun, ini sebuah isyarat, annal afwa la yumdahu illa idza kana min ihsan wa dhalika yaqa'u mawqi'uhu wa yakunu islahan. Memberi maaf itu tidak dianggap baik secara syar'i kecuali jikalau akan menimbulkan kebaikan dari dua sisi, dia dan kamunya. Orang melakukan sebuah kezaliman, dia minta maaf, apalagi dia minta maaf, dia merasa salah, dia merasa dosa sama kamu, kemudian dia minta maaf, dimaafkan, ini akan menimbulkan kebaikan bagimu dan bagi dia. Ini terpuji. Ya. Tetapi andai kata beliau, wa malafu alladhi tasdadu bi jarimatul mu'tadi, adapun kalau pemaafan, pengampunan yang kau akan berikan padanya, ini akan menambahkan dia semakin jahat kepadamu, falaysa bimahmudin, ini tidak terpuji, wala ma'jurin alai, dan kau tidak mendapatkan pahala, kedudukanmu salah. Dia jahat, dia sendiri tidak merasa mau minta maaf, dia tidak, dia senang kan merampok, memalak, merampas, atau berbuat penipuan atau yang lalainya, menghibaihmu, ya, menjelek-jelekanmu, di mana-mana dia berbicara seperti itu, datangi, tegasi dia. Jangan kemudian, ya sudah saya maafkan, semakin dia berbuat jelek, Pak. Ini tidak diperkenankan seperti itu. Bisa dipahami dua-duanya ini? Ya. Kalau Anda mau memaafkan kepada seseorang, beritahukan asbab, sebab-sebab mengapa dimaafkan. Agar dia tahu kamu salah. Salahmu adalah lakukan ini kepadaku. Tahu kamu salahnya? Iya, saya tahu. Terus bagaimana? Anda melihat kondisi. Kalau dia tetap nekat, ya biar saya salah memang. Saya akan musuhi kamu. Saya akan terus. Dan dalam keadaan seperti ini tegas, saya akan halangi kamu. Saya akan laporkan kepada yang berwajib. Dan yang lainnya. Dalam rangka apa? Menghentikan kejelekannya. Tapi ketika didatangi, kamu mengapa melakukan ini? Dia kemudian ada rasa takut. Ya, saya khilaf, saya salah. Saya minta maaf. Dalam keadaan seperti ini, antum maafkan. Ya, saya maafkan kamu. Tapi lain kali jangan, ya. Iya, menyebabkan dua pihak ini menjadi baik. Maka pemaafan dalam hal ini, itu yang dimaukan. Dan terpuji dan mendapatkan pahala. Bisa dipahami hadirin. Yang berikutnya. Sifat yang keberapa? Yang kelima. Sudah jam 11 ini, Pak. Sudah mepet duhur atau belum? Belum ya. Tapi sudah mendekati duhur. Yani seandainya kita berhenti sekarang pun sudah layak. Karena jadwalnya apa? Sampai mendekati duhur. Atau di pamflet disebutkan jam berapa terakhirnya? Sampai selesai. Wah, apalagi cuma sampai selesai. Jam 10 selesai juga bisa, Pak. Tahu juga cuma sekedar sampai selesai. Yang kelima. Ini berkaitan dengan kaum muslimin dengan kita. Itu semua dengan kita semua. Tapi ini lebih khusus lagi. Wahai kaum muslimin. Apa yang akan kami sampaikan. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan antum numpang anget. Tahu numpang anget? Mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Memanfaatkan pembahasan untuk kemudian membolehkan dosa. Bukan. Paham maksudnya? Ini gawat kalau antum salah paham, Pak. Ada satu kesimpulan salah. Dosa tidak mengapa. Taklim di mana? Dengan Saiful Bahri. Wah, itu bahaya, Pak. Saya tidak merekomendasikan dosa. Tetapi ingat, pembahasan itu arahnya ke sana. Kita masuk keterangan demi keterangan. Di antara sifat penduduk surga adalah mereka-mereka idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang apabila mereka telah melakukan sebuah fahisyah. Fahisyah itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Kata beliau, minad dzunub wa hil kaba'ir, dosa-dosa besar. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka. Ini masuk dosa besar dan dosa kecil. Dzakarullaha, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah orangnya yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Undur barakallahu fikum, di sini ada sebuah faedah. Saya sebutkan dengan kalimat alhamdulillah, tetapi ingat jangan salah paham. Alhamdulillah, saya katakan. Penduduk surga itu kaum muslimin bukan dari kalangan orang-orang tanpa dosa. Kalau seandainya syarat masuk surga adalah manusia tanpa dosa, Siapa orangnya yang akan masuk surga, Pak? Siapa orangnya yang akan masuk dalam surga ketika mereka adalah manusia tanpa dosa? Man lam yadlim nafsah. Sebagaimana ucapannya Ibn Mas'ud kepada Nabi, siapa orangnya yang tidak pernah mendzalimi diri sendiri? Manusia ini pasti memiliki dosa. Walhamdulillah kita katakan, tapi ingat jangan salah paham. Termasuk diantara sifat orang yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka orang yang berdosa. Tapi ingat, jangan lupa ingat. Berdosanya bagaimana? Berdosanya, dia berdosa, yang namanya manusia, kullu bani Adam khata, semua orang itu pasti punya salah. Tetapi Allah menyebutkan sifat ahlul jannah, kalau dia berbuat dosa, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Artinya berhenti dari maksiat itu. Berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian antum mengatakan, oh berarti dosa orang apa-apa ya? Ya, toh masih juga sebagai sifat penduduk surga. Jangan, Pak. Di sini yang terpuji adalah dalam poin yang kelima ini, orang yang jatuh pada dosa dan langsung ingat kepada Allah dan langsung beristighfar, itu yang terpuji. Adapun orang yang dosa dan dosa dan dosa, ini tidak terpuji kaum muslimin. Hadza ikhwan, bisa difahami? Ya, janganlah kita karena hawa nafsu kemudian kita mengambil kesimpulan yang salah dalam pembahasan ini. Kemudian sifat yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Ini sifat ahlul jannah. Sehingga walhamdulillah kaum muslimin, untuk masuk ke dalam surga syaratnya bukan tanpa dosa. Tetapi apa? Dia kalaulah jatuh pada dosa, kalaulah idza fa'alu, apabila dia jatuh pada dosa, itu langsung urutannya dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu. Jatuh pada dosa, langsung ingat kepada Allah, beristighfar kepadanya, dan tidak berkelanjutan dalam dosa tersebut. Kalau ada yang bertanya, lah bagaimana kalau dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, Pak? Ya, kemarin dosa masalah menipu. Sudah beristighfar, sudah bertobat. Kemudian hari berikutnya dosa lagi, ngumpat timbangan, ya. Berjalan lagi, astagfirullah, saya kok dosa lagi, ya astagfirullah, astagfirullah. Berikutnya dosa lagi, riba, menggunjing orang, astagfirullah, dosa lagi, tobat, terus istiqomah, jangan dosa, dosa lagi. Macam-macam dosa, Pak. 70 dosa besar yang disebut Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Orang yang seperti ini, kaum muslimin, begitulah yang namanya insan. Begitulah yang namanya manusia selama dia masih hidup, masih terancam dengan berbagai macam fitnah-fitnah duniawiyah. Ini dia. Masih terancam dengan godaan syaitan. Karena itu, kiatnya adalah tiga hal ini. Kita tidak bisa lepas dari dosa, Pak. Bukan berarti kita merencanakan, bukan. Godaan syaitan, rayuan, hasutan, ajakan, selalu. Kiatnya tiga. Kalau Allah takdirkan atau kita terjerumus pada dosa, zakarullah, ingat kepada Allah, cepat-cepat. Tinggalkan, buang itu, ya. Jauhi itu, takutlah engkau kepada Allah. Kemudian disusul dengan istighfar. Istighfar. Kemudian apa? Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus di atas dosa tersebut apa yang dilakukannya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Perihal beristighfar wahai kaum muslimin, dari disebutkan dalam hadis qudsi, pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya ibadi innama atau innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai bani Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku, selama engkau masih memohon kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku tidak peduli berapapun dosa-dosamu. Di sini ada satu hikmah, pelajaran penting. Doa, di samping kita mengharap kepada Allah, Allah mengabulkan apa yang kita pinta, ternyata di balik doa itu Allah akan memberikan ampunan kepada kita selama kita masih berdoa kepadanya. Sebutkan dalam kalimat yang berikutnya, ya ibn Adam, wahai anak Adam, la balagat dunubuka anana sama thumma safartani ghafartu laka walau bali. Wahai bani Adam, seandainya dosamu bertumpuk sampai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, fa ghafartu laka walau bali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyak. Ini dia. Masya Allah ya kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Kesempatan bagi kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan jikalau kita jatuh pada sebuah dosa, perbanyaklah beristighfar. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ampunan selama kita beristighfar. Berikut ini akan kami sampaikan ya kaum muslimin. Definisi dosa besar. Apa itu dosa besar? Disebutkan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah, dosa besar itu adalah sebuah dosa yang disebut hukumannya di dunia. Hukuman, hukum had. Seperti potong tangan, rajam, cambuk, diidam, dieksekusi, dibunuh. Seperti pelaku apa? Homoseksual, lesbi, ya. Atau yang melampiaskan syahwatnya dengan hewan. Nabi kita mengatakan, uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuh hewannya dan juga bunuh orangnya. Ini dosa-dosa yang disebutkan hukum-hukum hadnya. Maka hukum had itu hukum yang telah ditentukan dalam syariat kita. Maka itu dosa besar. Kemudian yang kedua, sebuah dosa yang disebutkan hukumannya di akhirat. Hukumannya di akhirat, diancam dengan neraka, disebutkan siksanya. Maka ini juga dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, dosa besar itu ciri-cirinya disebutkan padanya laknat. La'anallah man la'na walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka dosa-dosa yang disebutkan padanya laknat, maka dosa itu adalah dosa besar. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, dosa yang disebutkan padanya binafil iman, binafikan keimanan. La yu'minu, la yu'minu. Ya. Rasul mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, demi Allah seorang tidak beriman, demi Allah seorang tidak beriman, demi Allah seorang tidak beriman. Qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah dengan tidak beriman? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu, yakni seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguan dia. Ya, kanan kirinya, belakangnya, depannya, tetangga dia satu RT tidak merasa aman dari gangguan dia. Dia itu adalah orang yang tukang malak, tukang judi, khumar, ya, homer. Dia itu adalah maling bapaknya. Ya, kalau ada dia, hati-hati. Pitik hilang kau mampu. Ya. Ada aja yang hilang, pitik atau apa. Ada orang ini, hati-hati. Ya. Manusia merasa tidak aman dari dia, maka Rasul mengatakan, tidaklah dia beriman. Ini juga kabair. Termasuk dosa besar juga adalah sebuah dosa yang disebutkan padanya bi kalimat, dengan kalimat laisa minna, tidaklah termasuk dari pengikutku. Nabi mengatakan contohnya, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk dari pengikut kami. Maka ini juga termasuk dosa apa? Kabair, dosa besar. Bisa dipahami hadirin? Kemudian Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini saya baca cepat karena waktunya sedikit. Ya. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah bahagia orang yang beriman. "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat-salat mereka. "Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun." Dan mereka adalah orang-orang yang 'anil lahwi, dari perbuatan yang sia-sia mereka berpaling dan menjauhinya. Ini yang ketiga yang ada dalam surat ini. Yang pertama beriman, yang kedua apa tadi? Mereka khusyuk dalam salatnya, dan yang ketiga mereka meninggalkan segala hal yang bersifat lagu, sia-sia, apalagi dosa, hal yang tidak bermanfaat saja dia tinggalkan. Yang keempat adalah walladinahum lizakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat-zakat mereka, masuk padanya zakat fitrah dan zakat mal. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maknanya illa, kecuali ala zawajihim, kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak perempuan-perempuan mereka. Fainahum ghairu malumin, maka sesungguhnya itu tidaklah tercela. Ini pembahasan tersendiri. Ya, menjaga kehormatan, menjaga fitnah yang berupa hubungan badan, menjaga dari perzinaan. Ini sifat adalah sifatnya ahli jannah. Kemudian berikutnya adalah faman ibtagha, ini kelanjutannya, barang siapa yang dia mencari kenikmatan di selain itu, faulaikumul adun, maka mereka adalah musuh-musuh Allah. Sifat yang berikutnya, walladzina hum li amanati muahdihim ra'un, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga dan melaksanakan amanah-amanahnya mereka. Yang berikutnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul waritsun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan al-jannah. Alladzina yarithuna al-firdaus, mereka orang yang mendapatkan surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam surga Firdaus itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, dalam ayat ini kaum muslimin ada pembahasan yang pertama, sifat ahlul jannah adalah orang yang beriman. Tentunya iman secara apa? Mutakamil, secara sempurna, ya, dia bertauhid, dia di atas sunnah, rukun Islamnya, rukun imannya, dia beriman. Ya, dan pembahasannya panjang lebar, tentunya tentang apa? Al-iman. Namun kita cukupkan dengan penyebutan mukminun. Sifat yang kedua adalah alladzina hum fi salati mughashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Apa itu khusyuk, Pak? Khusyuk qala syekh hadiratun qulubuhum sakinatun jawarihum. Orang yang khusyuk itu adalah ketika dia salat, jiwa mereka, hati mereka hadiratun, hadir dalam sholatnya, mengikuti bacaannya, mengikuti gerakannya, menyadari bahwa dia sedang dalam keadaan sholat, hatinya ada. Kadangkala dan seringnya seorang sholat itu fisiknya sholat, pikirannya ya biaban, Pak, ngerti ya biaban? Dolan pikirannya, Pak. Ada yang ke pasar, ada yang mikirkan rumah, ada yang mikirkan barang yang hilang. Lagi sholat mikir ke kuncinya nang di hilangnya. Nang lemari apa ora? Sini, Pak, dipikirin lemari. Oh, kemutan. Disaku-sak, kelalen huru dijiko ternyata, Pak. Kemutannya teng sholat malah niku kadang-kadang. Iya. Itu yang kaum muslimin rajami'an. Ini tidak khusyuk. Jiwanya itu kemana-mana, fisiknya sholat. Syukur-syukur dia itu sholat berjamaah, Pak. Ketika imam salam, dia ikut salam. Wis rampung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau dia tidak sedang berjamaah, kelalen ini sudah berapa rakaat ya? Sudah baca belum ya? Ini seperti sholat sunnah mamanya. Sholat sunnah enggak khusyuk. Ya, bingung ini sudah 2 rakaat atau sudah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Ya. Saking bingungnya kaum muslimin. Maka di sini sifat al-jannah adalah khusyuk. Yang pertama hadirnya hati. Yang kedua sakinatun jawarihuhum. Tubuhnya itu tenang. Untuk perhatikan kalau orang sholat, ada kalanya gerak-gerak tangannya, gerak-gerak kakinya, terus memperbaiki bajunya atau jamnya. Ini sebuah kesalahan. Itu akan menyebabkanmu tidak khusyuk. Sisi lain menyebabkanmu mengganggu orang yang ada di sampingmu. Ya, sini lagi kepengen khusyuk, ingat bacanya, tapi yang dilihat kamu kakinya gerak-gerak saja. Ya. Ini orang kakinya kenapa? Kram apa semutan? Kan? Terbesit di benak kita hal-hal yang lain-lain. Karena kamu ternyata gerak-gerak terus. Ini perhatikan. Kemudian kata beliau, qa'imuna fi salatihim bayidillah. Betul-betul dia tegak mengamalkan sholat, yukhatibunahu bikalamihi. Dia yakin bahwa kita sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah Azza wa Jalla. Ini khusyuk. Ya. Wa taqarrabun lay bi dzikrihi, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan salat, dengan membaca zikir-zikir dalam salat. dengan membaca doa-doa dalam salat, kita sedang bermunajat. Karena itu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah orang yang khusyuk, sehingga khusyuk bidzahirihim wa batinihim. Khusyuk dengan dua sisinya. Khusyuk dengan badannya dan khusyuk dengan jiwanya. Tetapi ingat wahai kaum muslimin, khusyuk ini tidak menduduki rukun dalam salat. Khusyuk tidak menduduki syarat dalam salat, tidak. Walhamdulillah. Tetapi berpengaruh dengan besar dan kecilnya pahala. Ya, tapi tidak termasuk rukun. Walhamdulillah, ini sebuah kenikmatan wahai kaum muslimin. Kalau seandainya khusyuk termasuk rukun sebagaimana yang diyakini oleh kaum sufi. Kaum sufi meyakini khusyuk termasuk dari rukun. Maka mereka menjadi gila. Majnun mereka dengan sebab keyakinan itu. Kenapa gila? Karena apa? Perhatikan. Kalau khusyuk menjadi rukun, setiap apabila rukun itu hilang, maka batal sholatnya. Sholat. Khusyuk. Ketika membaca Al-Fatihah, khusyuk. Membaca suratan, khusyuknya hilang. Kemutan anaknya. Harus batal, Pak. Aduh, khusyuknya hilang. Batal. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram lagi. Allahu Akbar. Terus, khusyuknya hilang. Batal lagi. Terus seperti itu, Pak. Sudah satu rakaat, mau masuk dua rakaat, pada gerakan ruku atau sujud, khusyuknya hilang, batal. Sudah mau salam, khusyuknya hilang, batal. Kapan rampungnya, Pak? Menjadikan beban. Sehingga mereka menjadi gila dikarenakan mereka salah faham dalam beragama. Yang menjadi rukun malah tidak dilakukan oleh mereka kebanyakan. Apa rukunnya? Tumakninah. Ini malah justru tidak dilakukan. Tumakninah yakni tenangnya jiwa, tenang apa gerakannya. Ketika kita berdiri lurus. Ketika kita ruku-ruk hatta tatmain. Apabila engkau ruku, maka rukulah dengan apa sampai engkau tenang. Nggih, sujud fasjud hatta tatmain. Sujud sampai tenang. Sampai tenang. Ya, itu rukun itu. Yang kadangkala malah justru tidak pernah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sholat duhur paling 1 menit. Atau 2 menit. Cepat banget, Pak. Ya, 4 rakaat. Rubu-rubu gedang bahasa kami. Atau kayak kinjing cewok, Pak. Ngerti kinjing cewok? Nah, tahu yang namanya cupang? Cupang kalau lagi gini di air apa itu namanya? Wahai kaum muslimin, ini semuanya membatalkan sholat dikarenakan yang namanya tumakninah itu hukumnya rukun dalam sholat. Adapun khusyuk tidak menjadi rukun, tetapi berpengaruh terhadap besar dan sedikitnya apa? Pahala. Yang berikutnya. Sifat yang ketiga, walladzina hum anil lahwi muridun. Allahu, mereka berpaling dari Allahu. Allahu adalah kullu ma la faidata fi, segala hal yang tidak ada faidahnya. Wala khaira min qaulin aw fi'lin, tidak ada sisi baiknya. Apakah itu ucapan atau itu perbuatan? Sudah dihilangkan. Dia tidak mau mengarungi hidupnya, waktu berjalan dengan sia-sia, hanya tongkrongan saja tanpa kebaikan padanya, hanya ini saja, tidak mau dia. Dia selalu mencari hal apakah yang bermanfaat dalam kehidupan dia, maka dia akan lakukan. Dia tidak mau waktunya sia-sia, yamdun bi ghairi faidatin, waktunya berlalu tanpa faidah. Sifat ini jarang sekarang adanya, Pak. Kebanyakan orang sibuk dengan HP. Kebanyakan orang sibuk dengan televisi. Bahkan dengan yang haram, musik-musik. Kebanyakan orang sibuk dengan hobi. Hanya sekedar hobinya apa? Burung. Berjam-jam mengikuti event burung. Ya. Atau komunitas bersepedaan. Atau komunitas-komunitas tertentu. Habis waktu dari sore sampai malam. Atau pagi sampai sore. Itu semuanya lahwun. Apalagi kadangkala disusupi dengan kemaksiatan. Ya. Kemungkaran. Mampirnya ke tempat-tempat diskotik dan yang sejenisnya. Mengumbar nafsu. Itu semuanya orang yang calon surga. Berpaling dan menjauhinya. Jangankan dosa. Hal yang sia-sia ditinggalkan olehnya. Kenapa? Karena yang namanya waktu berlalu, wahai kaum muslimin, itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kita akan ditanya an umrihi fi mafnah, akan ditanya tentang umur, untuk apa digunakan sampai umur itu habis. Sehingga calon ahlul jannah adalah mereka-mereka anil lahwi mu'ridun. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka selalu melaksanakan zakat. Zakat di sini adalah al-qistul wajib daf'u minal malil wajib. Zakat yang dimaukan adalah memberikan kadar yang diwajibkan dalam syariat dari harta yang wajib dizakati. Tentunya ada fikihnya. Zakat ini wahai kaum muslimin dilihat dari dua sisi. Yang pertama, harta yang dizakati itu harta tertentu. Tidak semua harta dizakat. Harta tertentu. Kemudian tentang tata caranya, fikihnya, nisabnya, haulnya, bagaimana cara menghitungnya, ini semuanya ada pada pembahasannya. Demikian pula zakat yang berkaitan dengan zakat fitrah, di mana setiap orang yang hidup sebelum pelaksanaan Idul Fitri, walaupun dia lahir satu jam sebelumnya, itu sudah wajib terkena zakat fitrah. Ya. Yang kelima, sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Hadirin kaum muslimin, menjaga kemaluan artinya menjaga diri dari perbuatan yang pertama, onani. Karena perbuatan ini hukumnya haram dalam agama kita. Demikian pula dengan masturbasi, haram hukumnya. Dari mana kita tahu kaum muslimin ayat ini? Illa ala azwajihim. Boleh kita untuk melampiaskan syahwat yang berkaitan dengan kemaluan adalah kepada istri-istri. Ini dia. Auma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak perempuan yang dimiliki oleh mereka orang yang beriman. Ini saja. Fa inna ghairu malumin, yang ini tidak tercela. Tidak tercela. Sehingga kalau ada propaganda dari Yahud dan Nasara di mana kaum muslimin masih mengadakan hukum tentang perbudakan, itu adalah propaganda yang mencela Islam dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Perbudakan ada dalam Islam, tetapi perbudakan dalam Islam tidak seperti perbudakan dalam Bani Israel ataupun yang lainnya. Perbudakan ada dalam Islam, ya, dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia adalah budak, harus diberi makan apa yang kau makan, diberi minum apa yang kau minum, diberi pakaian apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Dan jangan dibebani sebuah beban yang berat kecuali engkau membantunya. Ini dia. Kalau memiliki budak perempuan, bolehkah untuk digauli? Boleh. Boleh hukumnya kaum muslimin. Dan itu tidak tercela. Allah mengatakan ghairu malumin. Dan kita dalam beragama jangan memakai apa? Perasaan, pakailah hujjah. Kemudian yang kedua adalah dilampiaskan dengan istri. Di sini kaum muslimin dengan kalimat jamak wa azwajim, ya disebutkan Allah azza wajalla ala azwajim, atas istri-istri mereka, menunjukkan bolehnya memiliki istri lebih dari satu. Ya, maksimalnya berapa? 4. Kalau mau 5 boleh, tapi cerai yang satu. 10 boleh pak, cerai semuanya. Ya, maksudnya 10 itu cerai semuanya, tinggal 4 begitu yang sah. Wahai kaum muslimin yang dimaukan di sini adalah syahwat kemaluan, fitnanya besar. Allah berikan kesempatan bagi kita. Kalau mau punya istri satu ya boleh. Hukum asalnya menikah itu 2 bukan 1. Fankihuma tabalakum minan nisa mathna. Nikailah wanita-wanita yang kau sukai 2 bukan 1. Itu hukum asal nikah. 1 itu jika lo kamu cemen. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika lo kamu takut untuk adil, 1 sajalah. Wahai para penakut, 1 saja. Sehingga nikah itu hukuman saja 2. Apakah ada pentingnya? Ada kaum muslimin. Allah Maha tahu tentang kita makhluknya. Allah menyebutkan syariat menikah 2. Karena apa? Dengan 2 Anda lebih tenang daripada menikah dengan 1. Thalatha hurba, 3 atau 4. Lebih tenang jiwamu. Ya? Bisa lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluanmu, tidak jatuh pada perzinaan. Jika engkau memiliki istri 2 atau 3, masih memiliki budak perempuan, halal bagimu. Kenapa? Karena urusan yang berkaitan dengan fitnah syahwat biologis ini sangat besar. Apalagi zaman sekarang, wahai kaum muslimin. Ada yang jatuh pada onani dengan alat-alat bantu, boneka dan yang semisalnya. Ada juga dengan perzinaan bebas, free sex dengan anak yang masih muda atau setengah bayi atau tua. Na'udzubillah min dzalik. Atau homo, lesbi, atau dengan hewan disediakan alatnya. Na'udzubillah. Syahwat itu seperti itu. Sehingga dalam agama kita mendapatkan porsi pembahasan besar tentang perihal syahwat. Bisa dipahami, dan ini bukan pembahasan tabu, tetapi pembahasan dalam syariat kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita dalam kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.